Bismillahirrahmanirrahim. Radio Manhajul Anbiya mempersembahkan audio kajian berjudul Manhaj Tadkhim dan Tahwil dalam Sorotan Ulama. Disampaikan oleh Ustaz Luqman bin Muhammad Ba'abdu Hafizahullah. Kajian ini dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 28 Jumadal Ula 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 22 Desember 2022, ba'dal maghrib sampai selesai di Masjid Ali bin Abi Talib, Ma'had Minhajul Azhar, Jember. Sesi 2. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yirda, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Ayuhal ikhwah, manhaj dan metode at-tadkhim dan at-tahwil bukan sedikit pun bagian dari manhaj ahli sunnah, tetapi itu adalah bagian dari manhaj al-haddadiyah. Semoga Allah melindungi kita semua dan salafiyin serta al-asatidah dari manhaj yang tercela ini. Kalau tadi telah disebutkan bahwa upaya at-tadkhim dan at-tahwil telah terjadi pada surat asatidah dengan pola yang beliau-beliau lakukan di sana, dan ini adalah penilaian dan keputusan Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, maka at-tadkhim dan at-tahwil ini terjadi pula dalam bentuk perbuatan dan fakta di Indonesia. Tadi telah disebutkan beberapa contoh tentangnya. Ayuhal ikhwah, bahkan dari sejumlah duat atau bahkan asatidah yang di tempat beliau, beliau ini terhitung sebagai asatidah kibar, dengan tegas menyatakan bahwa saya, Luqman Ba'abdu, menyimpang. Bahasa menyimpang atau dalam bahasa Arab boleh diartikan dengan munharif. Ini bahasa yang melebihi porsinya. Maka saya mengatakan kepada beliau atau ingin menyampaikan kepada beliau, ta'al, atau saya yang datang menemui antum, saya ingin meminta pertanggungjawaban ilmiah terhadap ucapan antum, sehingga jika itu benar ada pertanggungjawaban ilmiahnya, keputusan dan vonis saya menyimpang, maka saya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika itu ternyata tidak ada landasan ilmiahnya, baik berupa bukti-bukti ataukah yang terlebih penting dalam kondisi fitnah seperti ini, ulama menilai itu sebagai penyimpangan. Tafadhal ya akhi. Tapi kalau antum ternyata hanya beratnya hanya bisa berbicara di sekelompok orang, dan ketika disampaikan, diingatkan kepada antum tentang ucapan ini, tidak bersegera untuk menariknya, sungguh kasihan salafiyin. Kasihan salafiyin kalau terbina dengan cara dan model pembinaan seperti ini. Yang satunya lagi terhitung mudarris di salah satu pondok, yang dengan tegas dia menyatakan penyimpangan-penyimpangan Ustaz Luqman. Ayuhal ikhwah, sekali lagi ini bagian daripada tadkhim dan at-tahwil. Syekhuna Rabi' hafizahullahu ta'ala dalam salah satu nasihatnya yang mengingatkan salafin dari sikap berlebihan, sikap melebihi porsi yang semestinya Beliau mengatakan, "Kathirun min ikhwanina qad yaqa'una fil akhta." Banyak dari saudara-saudara kita yang mungkin mereka jatuh dalam sejumlah kesalahan. Bahasanya al-akhta. Kesalahan bukan penyimpangan. Nahnu nasbir alaihim wa nunasihuhum. Kita sabar menghadapi mereka dan berupaya untuk terus menasehatinya. Ini yang semestinya dilakukan. Sebagaimana sudah saya umumkan sebelumnya bahwa salah satu serial dari kajian kita ini insya Allah akan membahas salah satu tema penting yang berjudul Benarkah Ma'had Jember terkhusus Luqman bin Abdu telah dinasehati, yang kemudian beredar setelah itu, dan ini salah satu bentuk tadkhim, upaya membesar-besarkan masalah, beredar ucapan di sana sini bahwa Jember sudah dinasehati, Ustaz Luqman sudah dinasehati, tetapi tidak mau menerima nasihat. Benarkah? Semoga nanti datang waktu pembahasan tentang hal ini. Tetapi Syekh Narabi melanjutkan, "Wa nata'anna bihim wa la nasta'jil 'alaihim." Kita ta'anni dan jangan terburu-buru menyikapi saudara-saudara kita yang kemungkinan jatuh dalam kesalahan. "Fa innal 'ajalata wa at-tasarru'a bil hajr wal muqata'ati wal musaramati hadhihi la tubqi wa la tadhar lid-da'wati as-salafiyyah wa la li ahliha." Karena sesungguhnya sikap terburu-buru, al-ajalah dalam memboikot atau menyikapi, al-muqata'ah dalam memutuskan hubungan dan bersikap keras kepada mereka, cara dan metode seperti ini tidak akan menyisakan satupun untuk dakwah salafiyah ini, dan tidak pula untuk salafiyin, pengikut dakwah salafiyah. Cara yang mengerikan, berbahaya ini. Al-Haddadiyah sudah melalui sekian marhalahnya. Al-Haddadiyahnya Mahmud Al-Haddad, Haddadiyahnya Abdul Latif Bashmil, kemuncul berikutnya Haddadiyahnya Falil Harbi dan Fauzil Azharil Bahraini, kemudian Haddadiyahnya Yahya bin Ali Al-Hajuri, kemudian Haddadiyahnya Muhammad bin Hadi, yang dikatakan oleh Syekh Rabi akhtar minal Haddadiyah. Dalam konteks lain beliau mengatakan asyaddu minal Haddadiyah. Jadi Haddadiyah itu bukan cerita lama yang gak akan muncul lagi pemainnya. Dia manhaj. Dia adalah metode dalam berdakwah dan bersikap ekstrim, yang pemerannya bisa berganti. Manhajnya yaitu manhajnya berpecah belah tanpa dasar yang semestinya. Ayuhal ikhwah. Kemudian berbagai bentuk tadkhim yang lainnya muncul pada waktu itu, lebih dari 2 tahun yang lalu, seingat saya, artikel yang ditulis oleh salah satu asatidah, hafizahullah wara'ah, semoga Allah menjaga beliau, menulis rentetan belasan artikel yang menggambarkan tentang metode dan manhaj al-ikhwanul muslimin dengan cara penampilan yang global, cara penyajian yang mujmal dan mutlak. Di masa fitnah sedang terjadi, di masa al-ghawghaiyun sedang bermunculan. Al-ghawghaiyun adalah orang-orang yang serampangan bertindak, orang-orang yang tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang-orang yang emosional, orang-orang yang memang cara-cara dan sikap-sikapnya memecah belah salafiyin, mengadu domba salafiyin dari para channel-channel fitnah. Akhirnya artikel-artikel beliau atau belasan artikel itu dipublikasi, dipromosikan di channel-channel fitnah. Seperti sebelumnya tadi yang saya sebutkan, khutbah salah satu asatidah kibar juga dipublikasi, disebarkan. Sementara al-ijmal wal-itlaq tetap dibiarkan. Sebagian ikhwah tayyibin, sebagian saudara kita yang memang dikenal dalam dakwah ini, mencoba menyurati beliau bahwa tulisan antum dimanfaatkan oleh channel-channel fitnah, ditampilkan. Mestinya dijawab. Jangan dibiarkan yang mutlak tetap mutlak, yang mujmal tetap mujmal. Karena salah satu usul ahli sunnah, kata Syekh Rabi, terkhusus di masa fitnah, jangan berbicara dengan kalimat mujmal atau mutlak yang akan ditafsirkan dengan penafsiran yang kesana kemari dan akan dijadikan bahan untuk terus menghidupkan api fitnah. Bahan yang akan dijadikan sebagai syubhat, memecah belah salafiyin, mengadu domba salafiyin. Asyubhat yang akan memberi peluang kepada orang-orang yang di kalbunya ada penyakit untuk terus mengorek-ngorek syubhat itu, mencari-carinya dan menyebarkannya di tengah muslimin. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. Sementara orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyakit penyimpangan, menghadapi perkara yang syubhat, mereka akan cenderung mencari, mengikuti, mengutip, menukil dan seterusnya dari perkara yang syubhat-syubhat. Apa tujuannya? Untuk mencari dan menimbulkan fitnah. Fitnah perpecahan, fitnah permusuhan dan seterusnya. Maka ucapan-ucapan yang mujmal tidak dibenarkan. Syekh Narabi sampai mengatakan, mengutip ucapan Ibnul Qayyim, qala Ibnul Qayyim zajiran an itlaqil alfadil mujmalah. Berkata al-imam Ibnul Qayyim dalam rangka memberi peringatan keras dari mengucapkan ucapan-ucapan secara mutlak dan mujmal. Fa'alaika bittafsili wattabyini. فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. واجب atasmu untuk mendatangkan pembicaraan yang bersifat rinci, jangan global-global. Dan pembicaraan yang ada penjelasannya, jangan yang samar-samar. Karena al-itlaq dan al-ijmal tanpa ada penjelasan telah merusak alam semesta ini dan memporak-porandakan, merusak cara berpikir umat manusia ini di setiap zaman. Ayo, jangan sampai salafiyin dibina dengan cara-cara seperti ini. Maha kadza ya Sa'du turadul ibil. Tidak demikian wahai Sa'ad, onta-onta itu digiring ke tempat minumnya. Sa'ad yang menggiring onta ke tempat minumnya dengan cara yang salah, tidak semestinya, akhirnya menimbulkan kekacauan, kegaduhan, porak-poranda. Begitu juga salafiyin harus dibina dengan ta'anni, dengan ar-rifku, dihubungkan dengan ulama'nya. Jangan menyikapi perkara melebihi porsinya. Tinggalkan cara-cara ijmal dan itlaq. Tinggalkan cara-cara tadkhim dan tahwil. Ajak salafiyin untuk selalu bertathabut. Jangan digambarkan bahwa perkara tathabut kepada saudaranya salafi, di tengah beredarnya isu-isu bahwa itu cara tathabutnya Alil Halabi. Jangan digambarkan dengan gambaran tadkhim dan tahwil, tasabbut kepada saudara antum salafi untuk bertanya hakikat permasalahannya. Biarkan saudara antum salafi punya hak klarifikasi. Digambarkan dengan gambaran yang menakutkan, sehingga banyak salafin dan duat gak berani. Jangan dididik dengan cara-caranya Sa'ad dalam menggiring onta-ontanya. Ayuhas salafiyun, Begitu masih terjadi tadkhim, tadkhim yang lainnya dan tahwil, yang sungguh saya yakin setiap salafi sedih melihat keadaan ini. Karenanya Syekh Abdullah Al-Bukhari mengingatkan asatidah dalam audio nasihat beliau. Kalau secara global nasihat Syekh Abdullah Al-Bukhari atau audio beliau itu, setidaknya ada dua masalah besar. Setidaknya, pertama, teguran dan nasihat bagi asatidah khususnya dan kemudian thullabul ilm terkait surat dan data yang beliau terima diajukan oleh asatidah. Ini yang pertama. Yang kedua, Syekh Al-Bukhari meminta, ya, isinya adalah tahdzir kepada channel-channel fitnah dengan meminta kepada asatidah untuk berbicara secara terbuka, menjelaskan tentang channel-channel fitnah, channel-channel majhul itu. Lebih dari 1,5 tahun yang lalu permintaan itu disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari, yang kemudian Syekh mengatakan wa bihadza tabra'u as-sahatu min ha'ula al-ghawaiyin. Dengan cara ini, berbicara secara terbuka, mentahdir mereka secara terterang-terangan, medan dakwah ini akan bersih dari al-ghawaiyin. Hati-hati al-ghawaiyun itu, yang tidak mempedulikan nasihat dan tahdir ulama 10 Rajab, terus berjalan, enggak peduli. Tidak peduli terhadap nasihat Syekh Abdullah Al-Bukhari, terus berjalan. Tidak peduli terhadap tahdir Syekh Arafat dan bahkan surat yang ditandatangani oleh asatidah. Hati-hati mereka ini kalau tetap ada di tengah salafin dengan pola yang seperti ini dan tidak bertaubat. Mengikuti hawa nafsu, gengsi, emosi, balas dendam. Ayuhal ikhwah. Kondisi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan gengsinya tidak mau tunduk kepada kebenaran dan nasihat ulama, mengikuti hawa nafsunya, emosi dan gengsinya bagaikan seekor anjing yang menjulurkan lidahnya. Allah menyebutkan tentang pengekor hawa nafsu. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. Perumpamaan mereka atau orang tersebut bagaikan seekor anjing yang apabila kau hardik dia, dia akan tetap menjulurkan lidahnya, lidah syahwat, lidah emosinya, ledak lidah hawa nafsunya. Dan apabila kau biarkan dia, kau diamkan dia, tetap dia akan menjulurkan lidahnya, lidah hawa nafsunya. Lihat itu channel-channel. Tidak malu. Ya. Rentetan peringatan ulama tidak dipedulikan. Tidak malu. Beberapa kedustaannya terbongkar. Peduli dia. Atau sedikit tidak ada rasa peduli dan tidak ada rasa kasih sayang kepada salafiyin dan dakwah salafiyah. Metode-metode yang dipakai, kalau dibiarkan, anjing-anjing yang seperti ini, yang digambarkan keganasan hawa nafsunya, suatu saat dia akan menggigit Anda. Suatu saat ketika mereka, anjing-anjing itu tadi, merasa tidak diberi makan atau dikecewakan, akan menggigit Anda. Hati-hati metode ini. Syekh Al-Bukhari menyatakan hakadha tabra'us sahah min ha'ula al-ghawaiyin. Dengan ini medan dakwah salaf ini akan bersih dari keberadaan al-ghawaiyin. Ayuhal ikhwah, demikian sekilas manhaj at-tadkhim wa at-tahwil. Masih di sana sederetan contoh lainnya yang sangat memprihatinkan. Melalui kesempatan ini saya mengajak semua salafiyin dan juga saudara-saudara saya al-asatidah, mari duduk kita berdiskusi sebagaimana Syekh Al-Bukhari menasehatkan untuk kita menyelesaikan permasalahan di antara kita. Dan ditegaskan dalam perjumpaan kami dengan beliau di bulan Syawal di kota Madinah, bahwa di situ ada permasalahan-permasalahan yang sifatnya pribadi, bisa diselesaikan antar kalian, maka saya sekali lagi bersama Asatidzah Ma'had Minhajul Athar mengundang dan mengajak kalian untuk berdiskusi dengan cara yang baik, yang bijak, datangkan data-data yang valid, dan ayo kita berdiskusi secara ilmiah. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kajian seri keempat ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk mengikuti audio-audio kajian di Radio Manhajul Anbiya, silakan mendengarkannya di aplikasi Radio Manhajul Anbiya atau di www.manhajulanbiya.com.